Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan mawadi'ul fathah. Ya. فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. طيب terakhir yang tersisa dari ini yaitu al-mawdi' ats-tsalits al-fi'l mudhari'. Nah, fa in ittashala bi akhirihi nunun niswah. Ini sekarang. Nah, fa in ittashala bi akhirihi nunun niswah. Maka apabila bersambung dengan ujungnya nun niswah. Nahu al-afifatu lan yatabarrajna. Al-afifatu, wanita-wanita yang afifah, yang menjaga kehormatan, kesucian dirinya. Lan yatabarrajna, tidak akan melakukan tabarruj. Tabarruj itu umbar aurat. Ya. Yeah. Ini tidak berhijab syar'i ketika keluar rumah. Nah. Kana mabniyan 'ala as-sukuni fi mahalli nasbin. Dia mabni 'ala as-sukun fi mahalli nasbin. Nah. Jika bersambung dengan nun niswah. Baik, jadi al-afifatu fi irabnya mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi dhammatul dhahiratu 'ala akhirih. Na'am. Baik. Ini jam' muannats salim ya. Lan طيب fungsi irobnya harfu nasbin, fungsi maknanya nafin dan istiqbal. Tayyib mabniun ala sukun la mahal min irob. Yatabarrajna fi'lun mudari'un mansubun bilan ya mahallan mabni. Baik. Mansubun bilan mahallan, posisi i'rabnya. Tapi dia mabni, ini yang sedang kita pelajari, mabniyan 'ala as-sukun fi mahalli nasbin. Naam. Mabniun 'ala as-sukun lengkapi. Tatabbar mabniun 'ala as-sukun liittishalihi bi nunin niswah fi mahalli nasbin bilan. Begitu. Mabniyun ala sukuni litisali binun niswa fi mahali nasbin bilan. Fa'iluhu nun niswa domirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahali raf'in fa'il. Khabar al-mubtada aina huwa? الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا يعني لن يتبرجنا جملة ini جملة فعلية ini yang في محل رفع خبر للمبتدا. طيب وإن اتصل به طيب وإن اتصل به نون التوكيد الخفيفة nunut tawqidil khafifati atau nunut tawqidil khafifatu. Al-Khafifatu na'at terhadap nun atau terhadap taukid? Terhadap nun. Berarti nunut taukidil khafifatu. Nah. Dan nunnya yang diperlakukan mu'annas ya, taukid kan mudakkar itu. Kalau dia na'at terhadap taukid menjadi khafifi. Menjadi khafifi. Nah ini khafifa artinya ke nun dia. Nah, wa ittasala bi nunut taukidil khafifatu. Jika bersambung dengannya nun taukid khafifa, nahu lan akhrujan. Aku tidak akan keluar. Awis thakilatu atau nun taukid thakilah, nahu lan akhrujanna. Aku ya tidak akan keluar. Baik. Biasanya jika bersambung dengan nun taukid, dia kan fungsinya taukid ya. Penekanan makna biasanya ditambah sekali-kali. Saya tidak akan sekali-kali saya tidak akan keluar. Benar-benar saya tidak akan. Ini ditekankan maknanya gitu. Tekankan. Nah, kana mabniyan 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Kana mabniyan 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Jadi kalau kita i'rab lan harfu na'am nasbin wa nafin was istiqbalin tayyib. Dan kita lewati akhrujan fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi liittishalihi bi nun at-taukidil khafifati fi mahalli nasbin bilan. Na'am. Jadi dia tetap mansubun mahallan, tapi dia mabni fi mahalli nasbin maksudnya gitu. Tayyib. Asfakilah sama i'rabnya ya. Kemudian nunnya tinggal i'rab ya. Nun akhrujan berarti nun taukid khafifah harfun la mahallalaha minal i'rab. Pada lan akhrujanna itu nunnya nun taukid thaqila harfun la mahall minal i'rab. Baik, yang tersisa i'rabnya apa? Fa'ilnya ya. Idza dzukira al-fi'lu faltamis alfa al-fa'il. Jika disebut fi'il jangan lupa cari fa'ilnya. Atau naibul fa'il, jika disebut mubtada cari khobarnya. Berarti tersisa fa'il ya. Fa'ilnya fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Nah. Wa in ittasala bihi aliful itsnain. Jika bersambung dengannya aliful itsnain nahwu lan taquma au wawul jama'ati nahwu lan taqumu au ya'ul muannatsatil mukhatabatu nahwu lan taqumi kana nasbuhu bihadfin nuni la bil fathati. Naam. Nasabnya dengan membuang nun bukan dengan fathah. Tayyib. Li'anna hadil af'al minal af'al al-khamsah. Sudah lewat ya. Naam. Jadi lan taquma, lan taqumu, lan taqumi. Aslinya taqu dalam kata marfu taqu, taqumani, taqu, taqumuna, taqu, taqumina. Masih kurang satu ya, afal khamsanya. Apa yang kurang? Lan? Masih kurang ya? Apa yang kurang? Yakumani. Iya. Yeah. Nah. Yakumani yang tidak ada. Lan takuma. Lan takuma lan yakuma. Sudah lewat. Assalamualaikum. Ini. Wal jama'ah lan takumu juga masih kurang satu. Yaitu lan. Lan yaku. Lan yakumu. Naam. Lan takumi. Baik. Jadi ini semua. Pada contoh-contoh ini tayyib mansubun bimada bi bilan Ya, mansubun bilan alamat nasbihi hadfun nun liannahu min al-af'alil khamsah. Nah. Tayyib. Wal alifu awil wawu awil ya'u alif pada lan taquma, begitu pula pada lan yakuma. Awil wawu dan al wawu pada lan taqumu, begitu pula pada lan yaqumu. Awil ya'u atau al ya' pada lan taqumi dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib. Kama sayati bayanuhu fi niyabati hafzin nuni anil fathati insyaallah ta'ala. Sebenarnya akan datang penjelasannya pada niyabat hafzin nun anil fathah. Penjelasan hafzin nun dari al-fathah insyaallah ta'ala. Tayyib. Niyabatul alif anil fathah. Niyabatul alif anil fathah. Alif sebagai pengganti fathah. Qala Ibnu Ajurrum. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sin Haji Al-Ma'rufu bin Ajurrum Rahimahullah. Wa amma al-alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbah dhalik. Adapun al-alif menjadi tanda nasab pada al-asma'il khamsah nahwu contoh ra'aitu abaka wa akhaka dan seterusnya ma asbah dhalik dan yang semisal dengannya. Naam. Bisa di'rab ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'ai ra'a fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Ittisal wa raf'in mutaharrik. Tayyib. Wa huwa ta'atta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib aba mafunun bi mansubun bi fi'l. Tayyib. Alamat nasbihi. Aini al-alif. Niyabatan ani anil fathah li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudaf wal kaf mudafun ilaih dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jarrin bil mudaf. Anas lihat sebagian tidak ikut mengi'rab. Nah. Hah? Anak-anak perhatikan yang tidak ikut mengi'rab jama'iyan, anak tunjuk nanti sendiri dia. Tayyib al-wawu harfu atfin mabniyun akhaka ma'tufun ala aba abna'an ma'tufun al-ma'tufu ala al-mansubi mansubun mithlu. Tayyib. Alamat nasbihi. Tayyib. Wa huwa mudhaf. Wal kaf sama i'rabnya tadi. Nah. Sudah selesai tadi ya. Aqulu. Nah, kata syarih hadahullah. Aqul lamma anha al-kalama. Lamma ketika anha ya al-muallif Ibnu Ajurrum anha menuntaskan, menyelesaikan al-kalama. Ya pembahasan ya ala al-fathati tentang fathah atas fathah. Akhoda yatakallamu mulailah. Akhoda mulailah. Beliau yatakallamu berbicara, membahas alama yanubu anha atas apa saja yang menggantikan fathah. Muqaddiman. Muqaddiman. Muqaddiman di sini dinasab. I'rabnya apa muqaddiman di sini? Lama anhal kalam akhada yatakallamu muqaddiman mansub ala. Sebagai apa mukaddimah di sini i'rabnya? Kenapa mansub? Sebagai? Sebagai hal. Hal dari fa'il. Akhadha yatakallamu itu. Na'am. Mukaddiman dalam keadaan dia mendahulukan gitu. Mulailah beliau berbicara atas apa saja menggantikan fathah. Mukaddiman dalam keadaan mendahulukan. Ya hal dalam keadaan mendahulukan. Al-alifa. Al-alifa. Ala ghairiha. Nah, al-alifa na baca nasab di sini kenapa? Karena dinasab oleh mukaddiman. Nah, beramal dia di sini. Muqaddiman al-alifa ala ghairiha dalam keadaan dia mendahulukan alif atas selainnya dari pengganti-pengganti fathah, mendahulukan alif atas selainnya dari pengganti-penggantinya. Naam. Fa dzakara annaha takunu alamatan ala nasbil kalimati. Fa dzakara, maka beliau menyebutkan annaha, bahwasanya al-alif, annaha dhamir ha kembali kepada yang terdekat yaitu al-alif, ya, sebagai tanda, bahwasanya alif takunu alamatan, menjadi tanda ala nasbil kalimati, atas dinasabnya suatu kata, niabatan anil fathati, sebagai pengganti fathah, fi maudi'in wahidin, pada satu tempat. Satu tempat saja. Ya. Wa huwa al-asma'ul khamsatu. Yaitu al-asma'ul khamsah. Allati taqaddama dhikruha. Yang telah lewat penyebutannya. Fi niabatil wawi anil dhammah. Pada penggantian al-waw dari dhammah. Naam. Tayyib. Famithaluha mansubatan, contohnya dalam keadaan mansubah, qauluk ati abaka. Nah, ya, siapa yang mau mengi'rab ini? Ati abaka diselingi dengan i'rab, ya, terkadang berbarengan, terkadang satu mawakil, ya. Hah? Latihan, tamrin. Ati abaka. Tafadhal. Tamam. Fi'lu amrin tayyib. Mabni 'ala sukun. La mahalla min al-i'rab. Tayyib. Mustatirun fihi wujuban. Takdiruhu anta. Ati'. Na'am. Abaka aba. مفعول به منصوب بالفعل علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. نعم. لأنه من الخمسة. Ini yang kita pelajari sekarang. طيب. وهو مضاف. مضاف إليه. طيب. حسن. Jadi taatilah ayahmu, wahtarim akhaka, ya, hormatilah saudaramu, ya, hormatilah saudaramu. I'rabnya sama persis, nah, dengan ati abak. Baik. Wazuri hamaki, zuri hamaki, khitab tertuju kepada seorang wanita yang bersuami. Zuri ziarahila, kunjungilah hamaki, yaitu kerabat suamimu. Nah, siapa yang mengi'rab ini? Endaman. Ini sudah bisa ini, sudah bisa mengi'rab ini. Hanya yahtajila syaja'ah, itu keberanian gitu. Ah, tafadhal. Allah. فعل أمر مبني على حذف النون. نعم. لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. طيب. Ya apa ini? Ya mukhatabah. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Fa fa'il. Tayyib. Hama. Aywa. Zuri hamaki, kunjungilah kerabat suamimu. Hama. أيوة نعم ضاف نعم مضاف إليه مبني ضمير نعم semua ضمير مبني. Kalau antum salah ucap supaya tertutupi kesalahannya langsung sebut mahallan di belakang. Nah majrurun mahallan nعم karena dia mabni tayyib mabniun ala al kasri fi jarrin bil mudaf mudafun ilai. Naam wa nadhif faka bersihkan mulutmu. Bersihkan mulutmu i'rabnya sama dengan ati' abata wa ahbabtu dzal ilmi aku mencintai pemilik ilmu ini i'rabnya lain ini ha ini lebih mudah lagi dari yang sebelumnya. Endaman, fadal. Litisalihi dhamir raf'in wa huwa bi dhamir raf'in mutaharrik wa huwa dhamir raf'in mutaharriknya apa? Wa huwa at-ta maksudnya gitu. Baik, wa ta'u في محرف فاعل طيب ذا نعم كان اسم مضاف dulu posisi i'rabnya dulu sebagai apa dia ahbabtu dzal ilmi aku telah mencintai pemilik ilmu ismun i'rabnya apa? Marfu, mansub atau majrur? Ahbabtu dzal ilmi. Mansub, mansubun bil sebagai apa? Mansub karena apa? Maf'ulun bihi. Naam, maf'ulun bihi i'rab. Maf'ulun bihi mansubun bil fi'li. Alamat nasbihi. Ini pelajaran kita sekarang al-alif niabatan anil fathah liannahu minal asma'il khamsah ini pelajaran kita sekarang wa huwa mudhaf al-ilmi mudhafun alayh majrurun bil mudhaf qasad dhahira ala akhirih tayyib. Wa qawluhu ta'ala contoh berikutnya wa ja'u abahum mereka saudara-saudara Yusuf mendatangi ayah mereka. Ini juga gampang ini. Ja'u abahum. Fadhal. Baik. أو يرفض لمن معرب طيب مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة طيب لا محل له من الإعراب طيب والواو Qaul jama'ah dhamirun muttasilun wa ya'la sukun fi mahalli rafin fa'il. Tayyib, abahum aba mansub bil fi'l. Tayyib, ha, alamatu nasbihi al-alifu lima ba'da al-fathah wa huwa mudhaf wal ha. Ayo, dhamir muttasilun mabniun fi mamiyadun fi mahalli jar bil mudhaf wal mim alamatu jam' dhukur harfun dalun ala jam' dhukur atau alamat jam' dhukur. Wa awa ilaihi akhahu, naam, awa ilaihi akhahu. Naam, Yusuf ma mengambil kepadanya akhahu, saudaranya itu bin, disebut namanya bin Yamin ya. Nah, ini kan ayatnya. Ketika datang itu, ya, ketika mereka datang, yang dia minta berikutnya saya tidak akan beri pembagian jatah, ya. Kalau gandum kalau tidak batan dengan saudara yang satunya, ketika datang dia ambil ini kan ayatnya. Dan kadang mereka tidak sadar kalau di depannya Yusuf. Baik. Siapa yang mengikrob ini? Awa ilahi akhoh. Nahwu itu intinya di ikrob. Nah, bukan teori saja. Kalau tidak bisa mengikrob, namanya belum bisa nahwu. Fadhal. Ah, mabniyun ala al-fath al-muqaddar ala al-alif. Baik. Mana min dhuhuriya? At-ta'adzur. La mahalla min al-i'rab. Ingat yang seperti ini, fi'il madhi seperti ini sama dengan isim maksur, dia diakhiri dengan alif. Alif itu sakinah, jadi na'am, muqaddar. Na'am. Fi'il madhi kan mabni 'ala al-fath, tapi ini fath muqaddar 'ala al-alif, mana min dhuhri at-ta'adzur. Ha. Tayyib, fa'iluhu dhamir mustarun fihi jawazan, takdiruhu huwa dia, yani Yusuf. Tayyib, ilaihi ila harfu jarrin mab ala sukun la rob. Tayyib, wal ha'u majrur mahallan. Tayyib, mabniyun. Semua domir, jika menyebut domir, jangan sekali-kali sebut langsung marfu atau mansub atau kecuali mahallan ya. Semua domir mabni kan, sudah dipelajari. Nah, mabniyun yakni domirun muttasilun, lengkap domirun muttasilun mabniyun ilaihi mabniyun alal. Makanya jangan melihat ke kitab, langsung di sini jadi irob. Mabniyun alal kasri fi jarrin bi ila. Jangan lihat kitabnya, biar latihan. Akho atau al jar majrur muta'alliq bi bil fi'li awa ilaihi, jadi yang bekerja padanya awa. Akhahu, akha maf'ulun bihi mansubun bil al alif ni an al fathah. Tayyib, wa huwa mudaf wal ha'u tamirun mut mabniun akhahu mabniun ala fi mahalli bil bidhaf. Selesai ya? Gugup aja antum ini, makanya butuh pembiasaan. Baik. Wa an kana dha malin. Naam, an kana dha malin disiapkan untuk i'rab berikutnya aja, karena waktu habis. Nanti salah satu di antara antum mengi'rabnya ya. Baik. An kana dha malin, bahwa dia punya harta. Baik. Fakullu wahidin min hadhihi al-asma'i, masing-masing dari isim-isim ini mansubun, wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathati, alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathati, bi annahu min al-asma'i al-khamsah wa huwa mudafun wa ma ba'dahu min dhamirin, dan apa yang datang setelahnya min dhamirin berupa dhamir au awi aw ismin dhahirin atau ism dhahir mudafun ilaih. Naam, ini sudah jelas. Barakallahu fikum. Naktafi bihada. Fadlu subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.